ketika melihat orang lain yang mendapatkan apa? Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Entah cobaan itu bersifat cobaan duniawi ataupun bersifat cobaan apa? Dalam masalah agama. Seperti kita melihat orang yang tidak sholat. Cobaan duniawi itu seperti kita melihat orang yang cacat. Dan yang dibaca adalah Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dengan pembahasan ini berarti kita selesai membahas tentang tafsir ayat yang kedua. Dan pada malam hari ini, dan ini adalah merupakan bagian yang keenam dari tafsir surat Al-Fatihah, kita akan memasuki penafsiran ayat yang ketiga yang berbunyi apa? Apa bunyi ayat ketiga? Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan itu sudah selesai. Kita masuk ke ayat yang ketiga, yaitu apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sudah pernah kita bahas. Ketika apa? Ketika kita menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menafsirkan basmalah, sudah kita bahas. Berarti enggak perlu diulang lagi. Tapi masih pada ingat enggak apa artinya Ar-Rahmanirrahim? Ar-Rahman artinya apa? Zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh manusia, yang mukmin maupun yang kafir, di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahim apa artinya? Zat yang kasih sayangnya khusus untuk kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Berarti enggak perlu diulang. Tapi saya ingin menyebutkan sebuah faedah indah. Sebuah faedah indah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kalimat ini, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, di ayat yang ketiga? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkannya dalam ayat yang pertama. Allah sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa diulang lagi ayat yang ketiga adalah apa? Ar-Rahmanirrahim. Apa faedah dari pengulangan ayat ini? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, setelah di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sebagai Rabbul Alamin. Masih ingat makna Rabb? Apa? Pencipta, pemilik, dan apa? Pengatur. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua menyebutkan bahwasannya dirinya adalah Rabbul Alamin, dan ini menimbulkan rasa takut di dalam jiwa para hambanya karena keperkasaan Allah Jalla wa'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa, pemilik, pengatur alam semesta ini. Timbul rasa takut di dalam jiwa para hambanya. Karena timbul rasa takut ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengiringinya dengan menyebutkan bahwasannya Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rasa sayangnya begitu luas. Sehingga tumbuhlah rasa harap di dalam jiwa para hambanya. Setelah ditakut-takuti, ditumbuhkan rasa harap dengan disebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahman dan Allah adalah Ar-Rahim. Maka janganlah kalian tenggelam di dalam rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkanlah rasa harap Tumbuhkanlah harapan dalam jiwa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang rahman. Dan Allah juga merupakan zat yang rahim. Dan menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Kata Imam Al-Qurtubi, sangat membantu kita agar kita rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep ini ya, konsep menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kemudian juga menumbuhkan rasa apa tadi? Harap. Ya. Takut dan apa? Takut dan harap. Takut akan siksaan Allah dan mengharapkan akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep penggabungan antara dua ini banyak dipakai di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada para hambaku bahwasannya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah maha pengampun dan juga maha penyayang. Kasih tahu wahai Muhammad kepada para hambaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, Allah juga maha penyayang, sehingga timbullah rasa harap, timbullah harapan di dalam jiwa orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat, tidak berputus asa. Kenapa? Karena Allah itu maha pengampun dan juga Allah maha penyayang. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam ayat berikutnya, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi juga jangan lupa wahai Muhammad, kasih tahu kepada para hambaku bahwasannya siksaanku itu sangat apa? Sangat pedih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara apa? Antara berusaha untuk menumbuhkan antara rasa takut di dalam jiwa para hambanya dan juga harapan. Harapan supaya seorang hamba tidak putus asa. Dan rasa takut supaya seorang tidak ngelunjak. Rapa-apalah dosa. Titik Allah itu maha apa? Maha pengampun. Seperti sebagian orang yang kalau ditegur ketika berbuat maksiat. Ngapa sih orang cepat-cepat tobat? Engkau baiklah. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Ini hanya menonjolkan rasa harap dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Begitu pula orang-orang yang hanya menonjolkan rasa takut juga berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa terjerumus kepada keputusasaan. Ada sebagian orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam perbuatan maksiat. Kita tegur. Kenapa kamu gak segera tobat? Dosa newis kakeyan orang mungkin apa? Orang mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang ini putus asa? Karena dia hanya menonjolkan satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat siksaan yang sangat pedih. Tapi dia tidak memperhatikan bahwasannya Allah juga memiliki sifat apa? Sifat pengampun dan juga memiliki sifat penyayang. Ini contoh penerapan konsep itu dalam Al-Quran. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah." Andaikan seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, ma tami'a bi jannatihi ahad. Niscaya tidak ada seorang pun yang berharap bisa mendapatkan surganya. Andaikan orang-orang yang beriman itu mengetahui bagaimana siksaan yang Allah sediakan, niscaya tidak ada di antara kita yang berharap bisa mendapatkan surganya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, seandainya orang kafir mengetahui bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ma qanata min jannatihi ahad, niscaya tidak ada seorang pun yang tidak berharap bisa meraih surganya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sampai orang kafir pun, andaikan dia mau bertobat, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menggabungkan antara dua hal. Memotivasi kita supaya tumbuh harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW menakut-nakuti kita akan siksaan Allah Jalla wa'ala. Jadi perlu apa? Perlu menumbuhkan rasa takut akan siksaan Allah dan juga rasa apa? Rasa harap. Kata Imam Ibn Qayyim, perjalanan hati seorang hamba menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti seekor burung. Seperti apa? Seekor burung. Kepala dan dua sayap. Kepala dan apa? Dua sayap. Kepalanya, kata Imam Ibn Qayyim, adalah rasa cinta. Rasa apa? Cinta. Dan kedua sayapnya adalah apa? Adalah rasa takut dan rasa harap. Seandainya seekor burung kepalanya masih utuh dan sayapnya masih sehat, terbangnya gimana? Terbangnya gimana? Bagus. Terbangnya apa? Bagus. Tapi seandainya burung tersebut kepalanya putus, apa? Mati. Begitu pula seandainya sayapnya salah satunya, salah satunya terluka, maka akan menjadi sasaran empuk apa? Pemburu. Dalam hal ini akan menjadi sasaran empuk setan. Jadi seorang hamba seharusnya itu menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dorongan rasa cinta kepada Allah jalla wa'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Perlu kita tumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Sehingga timbullah rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena timbul rasa cinta, maka ibadah pun akan terasa semangat. Tapi enggak cukup hanya itu. Kita harus tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak beribadah, Allah siksaannya sangat apa? Sangat pedih. Namun tidak cukup hanya menumbuhkan rasa takut. Kita perlu tumbuhkan harapan di dalam jiwa. Agar ketika kita beribadah, kita bisa semangat. Lah, insyaAllah. Kur sedela neng dunia sengsara sing penting engkau neng akhirat oleh apa? Oleh surga. Jadi menggabungkan antara berapa? Tiga. Cinta kepada Allah. Takut kepada Allah yang kedua. Yang ketiga apa? Harapan akan surga Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang menggabungkan tiga hal ini, insya Allah dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keliru seandainya ada sebagian orang yang cuma ngambil sepotong-sepotong saja. Sebagaimana ada seorang tokoh yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Dia pernah berkata, ya Rabbi, andaikan aku itu beribadah kepadamu karena ingin surgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Apa? Janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan seandainya aku beribadah kepadamu, wahai Rabbi, karena takut akan neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ngeri sekali ini ya. Tapi wahai Rabbi, aku beribadah kepadamu karena rasa cintaku kepadamu. Kelihatannya indah gak kata-kata ini? Hah? Indah gak? Wah, luar biasa ini orang keimanannya. Sudah gak takut sama neraka, dan sudah tidak lagi pengen masuk apa? Surga. Murni karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus enggak? Bagus. Ya tidak baguslah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sendiri takut kepada api neraka dan Nabi juga minta dimasukkan ke dalam surga. Apakah Nabi tidak sempurna keimanannya? Tidak. Dan itu salah satu bentuk kekeliruan sebagian orang yang beribadah hanya mengandalkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Yang paling sempurna adalah yang bisa menggabungkan antara tiga hal, yaitu rasa cinta kepada Allah Jalla wa ala, namun juga dia takut akan siksaan Allah dan dia juga mengharapkan akan surganya. Konsep penggabungan antara berapa hal? Tiga. Cinta, rasa harap, dan rasa apa? Takut. Selesai kita pembahasan tentang ayat yang ketiga. Sekarang kita masuk ke ayat yang keberapa? Setelah ketiga keberapa? Keempat. Masa harus ditanya? Yang keempat apa ayatnya? Maliki Yaumiddin. Maliki. Ada berapa cara membacanya? Ada beberapa cara, di antaranya yang paling masyhur ada dua. Yang pertama adalah Maliki, yang kedua adalah apa? Apa? Enggak pakai mad. Bacanya gimana? Maliki. Nah, bukan. Yang pertama Maliki, yang kedua apa? Maliki. Jadi cara membacanya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dan cara membaca dua ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan qiraah itu sama-sama sahih. Sama-sama apa? Sama-sama sahih. Dan juga sama-sama mutawatir. Keduanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Boleh dipakai dua-duanya. Suatu ketika kita memakai Maliki Yaumiddin boleh. Suatu ketika kita memakai Maliki Yaumiddin juga apa? Boleh. Nah, ini pentingnya sinau. Pentingnya apa? Sinau. Nek salat nang burine imam kok ujug-ujug macane apa? Maliki Yaumiddin. Loh, keliru, subhanallah. Imam ora bener ge. Udu imamnya sing ora bener, makmumnya sing ora sinau. Nah, gue sing bener. Nah, itulah pentingnya ngaji. Nah, pentingnya ngaji jadi tahu mana yang bener, mana yang salah. Dua-duanya sama-sama sahih, sama-sama mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Dan juga As-Samin Al-Halabi dalam tafsirnya juga. Dan Ibn Ashur dalam At-Tahrir dan At-Tanwir. Dua-duanya sama-sama sahih dan mutawatir. Apa maknanya? Mesti maknanya beda. Antara Maliki sama apa? Maliki. Kalau Maliki itu artinya adalah pemilik. Apa? Pemilik. Yang memiliki. Dari kata-kata Al-Milku. Pemilik. Kalau Al-Malik atau Maliki itu artinya adalah apa? Itu adanya artinya adalah raja. Dalam bahasa Arab berasal dari kata al-mulku. Kalau tadi al-milku, yang kedua al-mulku. Jadi malik itu artinya apa? Artinya adalah pemilik, sedangkan malik itu artinya adalah raja. Dan kedua makna ini, baik pemilik maupun raja, itu sama-sama ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Allah juga raja dan Allah juga pemilik. Dan penyebutan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja hari pembalasan, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, itu mengisyaratkan bahwasannya pada hari tersebut, yaitu pada hari pembalasan, keadilan akan ditegakkan. Keadilan apa? Akan ditegakkan. Itu isyarat dari makna raja. Adapun isyarat dari makna malik yang berarti pemilik, itu menunjukkan bahwasannya pembalasan pada hari kiamat akan dilakukan dengan benar sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hari tersebut, maka segala sesuatu tergantung Allah dan semuanya akan berjalankan, akan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penggabungan antara makna raja dan penguasa ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang hakiki. Sebab kalau misalnya kita perhatikan, raja dari kalangan manusia, banyak di antara mereka kekuasaannya itu semu, tidak hakiki. Ada seorang raja, tapi sebenarnya dia tidak memiliki kerajaannya. Dia raja, tapi bukan pemilik. Ya, seperti raja yang cuma dipasang saja ya. Atau gubernur yang cuma dipasang saja, sebenarnya kekuasaannya bukan milik dia. Tapi milik rakyatnya. Kedaulatan di tangan siapa? Di tangan rakyat. Bukan raja yang memilikinya. Dia cuma di sebagai apa? Cuma sebagai simbol saja. Cuma sebagai label raja. Tapi sebenarnya dia tidak menguasai dan memiliki kerajaannya. Begitu pula sebaliknya, banyak di antara para manusia yang menjadi pemilik, tapi dia bukan apa? Tapi dia bukan raja. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti kita, nyong pada. Seperti saya dan jenengan, kita pemilik semuanya, iya. Tapi kita bukan apa? Bukan raja. Saya pemilik rumah, jenengan pemilik motor, tapi jenengan bukan apa? Bukan raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemilik dan juga apa? Dan juga raja. Maliki yaumiddin. Yaumuddin. Ad-din. Maliki yaumuddin. Yaumiddin. Yaum artinya adalah hari. Ad-din ya. Ad-din artinya adalah pembalasan atau pengganjaran amalan. Malik, kemudian yaumuddin, yaum artinya adalah hari, ad-din artinya adalah pembalasan atau pengganjaran amalan. Jadi hari kiamat adalah merupakan hari pembalasan amalan. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sebagaimana dunia adalah merupakan hari atau waktu untuk beramal dan tidak ada pembalasan, pada hari kiamat juga merupakan waktu pembalasan dan bukan waktu untuk apa? Dan bukan waktu untuk beramal. Andaikan kita sudah memasuki hari itu, maka sudah tidak ada kesempatan sedikit pun untuk beramal. Kata Ali ibn Abi Thalib, irtahalid dunya mudbiratan. Dunia telah berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat telah berjalan menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing di antara dunia dan akhirat, dua-duanya sama-sama memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Karena hari ini adalah waktu untuk beramal, bukan pembalasan. Hari ini ya, ketika kita di dunia, waktunya untuk apa? Beramal, bukan pembalasan. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan kelak pada hari kiamat adalah waktu pembalasan, bukan waktu untuk apa? Beramal. Ini nasihat yang sangat berharga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalnya kita ingin beramal, waktunya kapan? Sekarang. waktunya sekarang. Kalau misalnya nyawa sudah diada di tenggorokan kita, sudah berhenti waktu beramal kita. Apalagi seandainya kita sudah menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun kita merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita meronta, menghiba, teriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah, wahai Rabbi, berilah aku kesempatan untuk sholat barang satu rakaat saja, wahai Rabbi. Saya ingin meletakkan kepalaku di atas tanah, tunduk kepadamu. Atau berilah saya kesempatan, wahai Rabbi, untuk mengucapkan zikir satu kalimat saja, subhanallah, untuk menambah timbangan amal kebajikan saya. Andaikan kita merintih, meronta, meminta, tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pintu beramal sudah apa? Sudah tertutup rapat. Maka mumpung masih di dunia. Mumpung masih di dunia, mari kita perbanyak amal. Supaya nanti pada hari kiamat kita bisa memetik buah dari amalan yang kita kerjakan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Maliki yaumiddin. Penguasa atau raja atau pemilik hari pembalasan. Timbul pertanyaan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala penguasa dunia dan akhirat? Iya. Iya. Atau hanya penguasa akhirat saja? Penguasa dunia akhirat. Kenapa dalam ayat ini Allah dikatakan penguasa hari kiamat? Paham pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kita telah mengetahui bahwasanya Allah itu penguasa dunia dan akhirat. Iya, benar. Yakin ya? Ya, yakin? Enggak ada perbedaan pendapat di sini. Allah adalah penguasa dunia dan akhirat. Kenapa di dalam ayat ini Allah dikatakan penguasa hari kiamat? Bukan penguasa dunia dan akhirat. Kenapa? Jawaban lain? Apa? Ada jawaban lain? Mengingatkan apa? Hah? Kenapa? Kok jawabannya dari sebelah sana? Sebelah sini mana ini jawabannya? Udah ngantuk apa piye iki? Hah? Atau yang dari tengah ini? Kenapa? Apa tidak pernah terdetik dalam benak kita pertanyaan ini? Lah nembe siki krungu pertanyaannya. Karena apa? Karena kita tidak menghayati apa yang kita baca. Kenapa coba? Jawabannya kata para ahli tafsir. Di dunia adakah penguasa selain Allah? Hah? Adakah penguasa selain Allah? Ada dan banyak. Iya kan? Iya. Iya. Di hari kiamat. Ada enggak? Tidak ada. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Sudah mudeng. Jawabannya adalah ketika di dunia banyak penguasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu penguasa yang zalim maupun penguasa yang adil. Banyak raja. Atau banyak yang merasa dirinya raja. Meskipun dia itu bukan apa? Bukan raja. Banyak yang mengaku sebagai pejabat, penguasa dan lain sebagainya. Namun pada hari kiamat, kekuasaan hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan seluruh makhluk yang mereka ketika di dunianya menjadi raja, presiden, ataupun penguasa apapun juga, semuanya pada hari kiamat kekuasaan mereka musnah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Pada hari ketika mereka semua keluar dari kuburan, Dan tidak ada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pada hari kiamat. Ketika semuanya keluar dari kuburannya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah bertanya. Allah bertanya kepada para makhluknya dan semuanya tidak ada yang menjawab. Entah itu seorang raja, entah itu seorang presiden, apalagi seorang gubernur atau bupati atau camat atau kades, semuanya diam. Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah subhanahu wa ta'ala bertanya. Lalu Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari ini adalah milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan yang maha mengalahkan. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yawmal qiyamah wa yatwis sama'a biyaminihi. Pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggenggam bumi. Bumi sebesar ini digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatwis sama' dan langit akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Bisa kita bayangkan bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi dipegang, digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit dengan tangan kanannya Allah melipat langit tersebut. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Malik, sayalah raja, aina mulukul ard, dimanakah para raja dunia? Allah bertanya. Allah bertanya saat itu, sayalah raja dan di manakah para raja dunia saat ini? Semuanya apa? Semuanya kekuasaannya musnah. Jangankan untuk menjadi raja, jangankan untuk menjadi penguasa, untuk berbicara satu patah kata pun mereka tidak bisa kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Hud ayat 105, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Ketika hari itu datang, di hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, bicara saja, ya, yang sekarang kita itu mudah sekali untuk apa? Berbicara. Berbicara saja. Mengeluarkan satu patah kata, tidak bisa. Kenapa? Karena kekuasaan hanya di tangan siapa? Hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya ya, kenyataan ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Apalagi kepada para penguasa. Hendaknya mereka itu tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan kekuasaannya. Kenapa? Karena kekuasaan mereka itulah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan yang mereka miliki adalah bersifat semu. Kekuasaan hakiki hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali sewenang-wenang untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Seharusnya seorang hamba yang mendapatkan amanat untuk memegang kekuasaan, dia gunakan kekuasaan itu untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kekuasaan itu mengantarkan dia kepada kesengsaraan dan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silakan. Alasan orang yang tidak mau takut neraka atau tidak mau apa? Tidak mau mengharapkan surga. Katanya itu adalah merupakan perbuatan apa? Syirik. Perbuatan apa? Syirik. Kenapa katanya? Karena dia itu beramal bukan untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya mudah sekali. Seorang yang ada rasa takut kepada neraka dan rasa harap untuk masuk surga, dia itu beramal bukan untuk murni mendapatkan itu. Makanya saya katakan, dia itu menggabungkan antara berapa? Antara tiga. Bukan hanya apa? Bukan hanya rasa takut, bukan juga hanya rasa harap, tapi juga ada rasa apa tadi? Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beramal karena ikhlas mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, karena manusia adalah makhluk yang lemah, maka dia itu kalau tidak didorong dengan surga, dia jadi apa? Malas untuk beramal. Atau kalau tidak diweden-wedeni, tidak ditakuti, dia jadi apa? Jadi sembarangan. Lawong sudah ditakut-takuti saja masih apa? Kon sholat, mas sholat yuk, titip baiklah. Subhanallah. Atau apa? Salam bae nggo Pak Malaikat. Sudah ditakut-takuti dengan surga, sudah ditakut-takuti dengan neraka, sudah diiming-imingi dengan surga saja masih apa? Masih malas untuk beramal, apalagi tanpa itu. Dan salah satu bantahan yang paling telak untuk membantah orang-orang tersebut adalah kita katakan, andai kan itu perbuatan syirik, berarti Nabi SAW, na'udzubillahi min dzalik, telah melakukan perbuatan apa? Syirik. Karena Nabi SAW di antara doanya, Allahumma adkhilnil jannah, wahai Rabbi, masukkan saya ke surga. Itu kan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara doa Nabi SAW, Allahumma ajirni minan nar, wahai Rabbi, selamatkan aku dari apa? Api neraka. Loh, berarti Nabi SAW melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang paling pas adalah menggabungkan antara tiga hal tersebut dan masing-masing ada dalilnya. Bukan saatnya sekarang untuk berpanjang lebar berbicara masalah ini. Ada lagi, silakan. Ya. Silakan, monggo. Masih ada waktu berapa menit? Masih ada 5 menit. Maksudnya sholatnya sah apa enggak gitu. Nah, ada orang yang sholat kemudian dia itu belum paham makna yang dia baca. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah insya Allah. Sholatnya sah. Cuman kurang sempurna. Cuman kurang apa? Sempurna. Karena dia akan kesulitan untuk menggapai khusyuk ketika sholat. Dan khusyuk ketika sholat itu bagaikan ruh dari sebuah tubuh. Jadi seandainya seorang sholat tidak khusyuk, sholatnya hampa. Tapi secara hukum fikih sholatnya tetap sah. Artinya tidak wajib untuk mengulangi. Sah itu dalam hukum fikih artinya tidak apa? Tidak harus untuk mengulangi. Orang batal namanya seperti itu. Cuman itu kurang sempurna. Kurang sempurna karena seorang hamba dituntut untuk khusyuk. Dan supaya seorang khusyuk, salah satu jalan utamanya adalah dengan memahami apa yang dia apa? Memahami yang dia baca. Kalau misalnya dia subhanarabbiyal a'la tidak paham, bagaimana dia akan tunduk, akan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca Rabbana walakal hamdu, kalau misalnya dia enggak paham, bagaimana dia akan apa? Bagaimana dia akan khusyuk ketika sholat? Apalagi bacaan-bacaan suratan, kemudian surat Al-Fatihah dan sebagainya. Maka itu suatu kekurangan. Cuman sholatnya tetap sah insya Allah. Ada lagi? Ya. Yeah. Salat berjamaah apakah wajib membaca surat Al-Fatihah? Kalau salat sirriyah jelas ya. Kalau salat sirriyah yaitu salat apa? Salat maghrib. Salat apa? Zuhur, asar. Ini jelas. Kemudian rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan rakaat ketiga, empat dari salat isya. Ini jelas. Itu harus kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya sholat jahriyah, sholat jahriyah, sholat maghrib, rakaat pertama kedua, sholat isya, rakaat pertama kedua, dan sholat subuh, apakah wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah? Ini perbedaan pendapat di antara para ulama yang sangat panjang. Sampai detik ini masih para ulama berbeda pendapat. Untuk kehati-hatian sebaiknya membaca. Untuk kehati-hatian menghindarkan diri dari perbedaan pendapat di antara para ulama sebaiknya membaca dan memilih waktu yang tidak menyibukkan diri dari memperhatikan bacaan siapa? Bacaan imam. Misalnya antara bacaan suratan dengan bacaan apa? Dengan bacaan Al-Fatihah. Jeda antara Al-Fatihah dengan suratan. Atau misalnya ketika awal sholat sebelum imam membaca surat Al-Fatihah, biasanya diamnya agak lama. Pokoknya berusaha bagaimana caranya dia mencari waktu yang tidak menyibukkan dia dari mendengarkan dan menghayati bacaan imam. Ya, tadi di sana ada. Ya. Ada dua permasalahan. Manusia tidak akan masuk ke surga karena amalannya. Tapi di dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan bima kuntum ta'malun. Kalian itu masuk surga karena amalan kalian. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga lantaran amalan kalian. Itu bagaimana cara menggabungkan antara ayat dengan hadis tersebut? Jawabannya adalah maksud dari kalian tidak akan masuk surga lantaran amalan kalian, maksudnya adalah sebagai imbalan atau ganti dari amalan kalian. Jadi kalian itu masuk ke dalam surga itu bukan sebagai ganti dari amalan kalian, karena amalan kalian itu terlalu apa? Terlalu kecil dibandingkan dengan apa? Dengan surga. Amalan yang kalian kerjakan itu sangat jauh dari kesempurnaan. Kalau ditimbang sebagai ganti dari apa? Dari surga, itu tidak berhak. Itu tidak berhak. Adapun maksud, itu maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud dari ayat bima kuntum ta'malun, maksudnya adalah amalan itu merupakan lantaran. Merupakan apa? Lantaran, maksudnya seseorang ke dalam surga. Dan dari dalam bahasa Arab, hadis tadi huruf ba bima kuntum ta'malun, huruf ba bi'amalihi dalam hadis itu diistilahkan oleh para ahli nahwu dengan babu al-iwad. Babu al-iwad. Sedangkan dalam ayat itu adalah bab as-sabab. Yang paham ya paham, yang orang paham ya, yang penting sudah saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatian yang kamu ucapkan, terima kasih atas segala kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.